Ku rela. Asik. Nyoval apa? Kita goyang lagi Mas Bro. Asik. Yo. Cuma-cuma kamu yang aku cinta. Kasihku, sayangku, pujaanku. Janganlah, janganlah kau tinggalkan diriku. Terima kasih. Mana-mana, mana mungkin kasihku sayangmu diambakan. Tak mungkin ku hidup sendirian. Terima kasih. Seribu cinta yang datang selalu ku hadang. Hanya satu ku harapkan, dirimu seorang. Asik. Terima kasih. Sejengkal tanah yang hilang senyap aku genggam. Begitu pula cintamu akan ku pertahankan sampai langit pun menjadi bumi, atau bumi pun menjadi langit. Mana mungkin hidup tanpamu. Belayan kasihmu ku dambakan. Tak mungkin ku hidup sendirian. Nyobal apa? Kita goyang kembali yo. Ramayana. Satu ku harapkan, dirimu seorang. Sejengkal tanah yang hilang akan aku genggam. Begitu pula cintamu akan ku pertahankan sampai bumi pun menjadi langit. Mana mungkin hidup tanpamu. Belayan kasihku ku dambakan. Tak mungkin ku hidup sendirian. Sekali lagi kasih tepuk-tepuk yang paling rame dong buat New Palapa.